السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين para jamaah kaum muslimin dan muslimat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sore yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Tauhid min sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah, dan akan kita lanjutkan sekarang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah ambil hadis yang panjang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya disebutkan tentang jannatan, ada dua surga ya, yang mana isinya dan perkakasnya ada yang dari emas, ada juga yang dari perak. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Amr, dari Amr, an Abi Salih, dari Abu Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, thalathatun, ada tiga orang, ada tiga kelompok, ada tiga jenis, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, tidak akan diajak berbicara oleh Allah azza wa jalla pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang terasing pada hari kiamat, orang-orang yang diasingkan oleh Allah azza wa jalla hari kiamat. Tiga kelompok, dan tiga kelompok ini mencakup laki maupun perempuan. Mereka tidak ada tidak diajak bicara, maka ini menunjukkan Allah murka kepada mereka. Ya, berarti konsekuensinya ketika Allah murka, di mana diletakkan mereka? Api neraka. Waliyadzubillah. Tanpa ditanya, tanpa dihisab, neraka, karena sudah melaksanakan kezaliman atau melaksanakan kejahatan yang sangat buruk, berhaklah mereka mendapatkan azabul alim, azab yang pedih. Maka hadis ini menghususkan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya apa? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Setiap orang di antara kalian akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada antara kalian dengan Allah itu tukang terjemah. Tidak ada translate, enggak ada. Langsung kita berbicara dengan Allah. Nah, hadis ini menghususkan, yaitu apa? Ada tiga orang yang tidak kena pembicaraan. Tiga orang yang tidak kena. Wala yanzuru ilaihim. Di samping mereka tidak ada, dia tidak diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, Allah tidak melihat mereka. Nah, sekarang kita sesama makhluk, enggak diajak ngomong, enggak ditengok, bagaimana? Nek sapaan. Enggak saling tegur sapa. Lihat pun enggak, cuek. Perasaan apa tidak? Bahkan apa? Ini metode embargo. Hajar. Yang mana Nabi SAW memboikot, mengembargo berapa sahabat? Tiga sahabat. Yang pertama siapa? Ka'ab ibn Malik. Kisahnya terkenal, dibawakan dalam Riyadhus Shalihin. Bahkan Ustazuna, guru kita Ustaz Mubarak, menulis pelajaran. Ya, pelajaran penting dari kisah taubatnya Ka'ab ibn Malik. Satu, Ka'ab ibn Malik. Yang kedua namanya Hilal. Yang ketiga siapa namanya? Yang ketiga namanya apa? Murad. Ini tiga orang yang diembargo oleh Nabi dan seluruh sahabat. Embargonya seperti ini. Ditengok enggak? Ya. Diajak bicara enggak? Bahkan dia salam, dia yang salam enggak dijawab salamnya sama Nabi. Sampai malam ke-50 baru turun taubatnya. Laqad taaba Allah 'ala tsalatsa. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, Hilal berkisah atau Ka'ab berkisah, ya. Dha'a disebut dalam Al-Qur'an, dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Ya. Seperti ini dia gambarannya, ketika diembargo oleh Nabi dan sahabatnya, bumi yang begitu lapang menjadi apa? Sempit. Nah, bagaimana kalau yang embargo kita Allah? Yang dia yang punya segala-galanya. Kalau Rasul kan enggak punya segala-galanya. Rasul hanya melaksanakan tugas. Tapi ditugaskan sama Allah, embargo dia. Mereka ini ya enggak ada alasan keluar perang. Santai-santai aja di Madinah. Di embargo sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi terasa sempit. Sampai istrinya enggak mau kumpul dengan dia, disuruh pulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Nah, ini bagaimana kalau Rabbul Alamin yang memiliki segala-galanya, dia yang mengasingkan kita, dia yang tidak berbicara dengan kita, dia yang tidak lihat kita. Bagaimana? Konsekuensinya kena api, api neraka. Yang mana di dunia konsekuensi itu sebagai pelajaran otomatis dosa. Yang kalau tidak tobat bisa dimaafkan langsung atau bisa kena azab tapi berujung ke surga. Tapi kalau di akhirat ini para jamaah rahmatullah azza wajalla, Allah yang memberikan kita pelajaran seperti ini, hukuman. Maka tiga orang ini perhatikan. Maka kalau Allah berpaling dari kita hari kiamat, ini adalah kebinasaan yang besar. Dan di sini maksud dari la yanzurullahi ilaihim, Allah tidak melihatnya, yaitu dengan penglihatan kasih sayang dari Allah. Karena kita kan sekarang ada kita ngelihat iba ya. Tapi ada ngelihat sinis. Ya. Di sini tiga orang ini tidak akan ditengok oleh Allah Azza wa Jalla dengan pandangan kasih sayang dan rahmat. Karena perbuatan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi bukti di dalam hadis ini. Yaitu apa? Allah Azza wa Jalla yatakallam. Sifat Allah, Allah berbicara. Otomatis dengan huruf dan suara, tentunya pembicaraannya Allah layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan bicaranya makhluk. Yang kedua, di sini ditetapkan sifatun nazar, yaitu Allah Azza wa Jalla melihat. Ini menjadi syahid kenapa diletakkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabut Tauhid, membantah orang-orang yang mengatakan Allah berbicara, Allah tidak berbicara, membantah orang-orang yang mengatakan Allah tidak melihat atau tidak dilihat. Ini dalil ini yang menunjukkan bahwasanya Allah berbicara, kemudian Allah juga melihat. Lalu disebutkan perbuatan mereka yang buruk itu, Pertama, rajulun halafa ala sil'atin laqad a'ta biha akthar mimma a'ta wa huwa kadhibun. Itu seorang bersumpah ketika memperjualbelikan dagangannya. Dan bersumpah, ya, dia bersumpah, demi Allah harganya sekian, katanya. Masa bapak tawari saya sekian, ya. Terus apa katanya, modalnya aja gak balik katanya. Padahal dia sudah bohong. Dan betapa banyaknya dan betapa gampangnya orang sekarang seperti ini. Maka dia pakai sumpah nama Allah hanya melakukan, melariskan barangnya. Maka dari sini para jemaah dirahmatullah azza wa jalla, banyak para ulama kita melarang, ya, untuk melariskan dagangan itu jangan pakai ayat-ayat lah. Ya. Jangan. Enggak usah pakai ayat-ayat dan semisalnya. Nanti dibuat tokonya, ya, mungkin ada tokonya toko as-sunnah. Ada toko Al-Qur'an dan sunnah. Ya, hati-hati para jemaah. Dia ini bersumpah bahwasanya saya beli sekian, ya, enggak dapat sekian. Pakai nama Allah azza wa jalla. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rajulun halafa ala sil'atin laqad a'ta biha akthar mimma a'ta wa huwa kadhibun," tetapi sumpahnya dusta. Yang kedua, "Wa rajulun halafa ala yaminin kadhibatin ba'da al-'ashr." Seorang yang bersumpah dengan sumpah dusta, sumpah palsu, selesai sholat asar. Liyaqtati'a biha mala mri'in muslimin, untuk mengambil harta seorang muslim. Ini lebih khusus dari sebelumnya. Kalau sebelumnya umum, harta siapapun atau siapapun dia jual atau kepada dia jual, tapi menggunakan sumpah bohong, sumpah palsu supaya barangnya laku. Ya. Yang kedua ini lebih khusus lagi. Bersumpah dusta setelah asar untuk mengambil harta seorang muslim. Kenapa dihususkan muslim? Karena ini lebih dahsyat haramnya. Karena itu hak saudara. Hak orang kafir pun tidak boleh diambil dengan kedustaan dan kebohongan, apalagi harta seorang muslim. Kenapa dihususkan waktu asar di sini atau setelah asar? Karena mulia. Sudah kita sebutkan, ya, keutamaan asar, keutamaan subuh. Keutamaan yang ada pada salat subuh itu juga keutamaan pada salat berkumpulnya malaikat. Bahkan ahlul kitab juga ketika menyaksikan ada seorang muslim yang meninggal dunia, ya, kemudian tentang wasiatnya, disuruh bersumpah selesai salat asar. Maka di sini seorang yang bersumpah setelah asar dengan sumpah palsu untuk mengambil harta seorang muslim, ini tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla hari kiamat. Tidak akan diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Allah berpaling darinya. Allah asingkan dia. Yang ketiga, wa rajulun mana'a fadla ma'in. Yang ketiga adalah seorang yang tidak memberikan orang lain kelebihan air yang ada pada dia. Contoh ada mata air, ada lebihnya, orang minta, enggak dikasih. Karena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu syuraka fi thalath." Manusia ini kepemilikannya barang-barang pada tiga perkara. Ya. Setiap orang barang-barang memiliki tiga hal. Ini kalau lebih enggak boleh dilarang orang. Kalau lebih, jikalau ada pada milik kita. Kalau lebih tidak boleh melarang orang. Air, api, padang rumput. An-nas syuraka fi thalath. Manusia ini bersyarikat, memiliki bersama tiga hal. air, api, padang rumput. Tentu air di sini fadlama, kelebihan air dibutuhkan untuk minum. Ya. Karena air ini apa? Mata air misalnya tajaddad, keluarnya baru terus, dan itu bukan kreasinya manusia. Ya. Dan begitu keluar langsung bisa diminum. Beda dengan nasi, perlu dimasak. Lauk pauk perlu dimasak dan yang lain dikasih bumbu. Ya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, pada orang-orang yang tidak mau memberikan kelebihan airnya, al-yauma amna'uka fadli, kata Allah, hari ini juga aku tidak berikan engkau karuniaku. Kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka, sebagaimana engkau tidak memberikan orang perkara sesuatu yang tanganmu tidak ikut campur di dalamnya. Dan orang yang tidak diberikan karunia Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat, mereka lah orang-orang yang rugi selama-lamanya. Kama mana'ta, maka Allah berfirman, al-yawma amna'uka fadli, hari ini aku tidak akan berikan engkau karuniaku, kata Allah. Kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak au yaduk, sebagaimana engkau tidak memberikan sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh tanganmu. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini memberikan kita beberapa faedah ilmiah. Faedah yang pertama, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, itsbat sifatul kalam wa sifatul nazar. Hadis ini menetapkan sifat al-kalam wan nazar, berbicara dan melihat. Keduanya ini dikatakan sifatun fi'liyah dhatiyah. Apa arti sifat fi'liyah dhatiyah? Sifat fi'liyah ditinjau dari satuan perkataan itu perbuatan Allah. Maknanya apa? Kapan Allah mau bicara, dia bicara. Ditinjau dari satuan penglihatan itu, kapan Allah mau lihat sesuatu, Allah melihat. Kapan Allah tidak mau, tidak melihat. Dari satu sisi dia sifat zat, tidak terpisah dari Allah. Allah tetap berbicara. Allah itu bukan bisu. Allah itu tetap melihat, tidak buta. Sebagaimana Nabi menjelaskan ya tentang ad-dajjal. Inna rabbakum laisa bi'awar. Rabb kalian tidak buta. Sebagaimana butanya siapa? Ad-dajjal. Jadi ini dikatakan sifat fi'liyah dhatiyah. Fi'il ditinjau dari satuan perkataan dan penglihatan. Allah kapan berbuat melihat sesuatu, Allah lihat. Kapan Allah tidak mau melihat, Allah tidak melihat. Jadi kembali kepada masyiah, kembali kepada kehendak Allah, itu namanya sifat perbuatan. Adapun ditinjau dari dia tetap melihat, bukan buta. Dia berbicara bukan bisu, itu namanya sifat zat yang tidak terpisah dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dia sifat Allah azza wa jalla. Pertama yang sifat zat yang senantiasa Allah disifati dengannya. Hayat, sama', basar, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua sifat fi'il, perbuatan yang kembali kepada kemauan Allah. Allah di atas, Allah turun ke langit dunia, Allah berbicara dan yang lainnya. Jadi faedah yang pertama isbat sifatai, menetapkan dua sifat, apa itu? Al-kalam wal nazar, yaitu Allah berbicara dan Allah melihat. Ingat, layak dengan kebesarannya. Dia berbicara dengan kebesarannya, dia melihat dengan kebesarannya, yang tidak serupa dengan pembicaraan dan penglihatan makhluknya. Ingat, inilah kaidah ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan asma'us sifat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Faedah yang kedua, khuturatu al-halif al-kadzib, bahayanya sumpah palsu. Dan ingat, al-haliful kadzib, sumpah palsu ini termasuk kabairul dzunub, dosa dosa besar. Dosa besar. Jadi hadis ini menerangkan khuturat bahayanya al-haliful kadzib, sumpah dusta. Dan ini termasuk kabairul dzunub, dosa dosa besar. Yang ketiga, haramnya menggunakan nama-nama Allah, ayat-ayat Allah dalam melariskan perniagaan. Ini namanya memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian berikutnya, hurmatu akhdhi malil muslim, haramnya mengambil harta seorang muslim. Tidak pakai sumpah dia haram, pakai sumpah sumpah tambah haram. Yang berikutnya, hurmatu man fadlil ma, haramnya kita melarang orang untuk memberikan kelebihan air yang dibutuhkan oleh orang banyak. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sadaqah al-ma, sedekah yang paling utama adalah sedekah air. Sedekah yang paling utama apa? Sedekah air, para jemaah. Bahkan disebutkan oleh salah seorang ulama kita, ketika ada saudaranya atau keluarganya yang sakit, datang ke seorang ulama, bagaimana tidak sembuh-sembuh katanya. Galikan dia sumur dan kasih orang minum dari sumur tersebut. Sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Air, para jemaah. Apalagi sekarang gampang, tinggal beli kotakannya aja. Orang sedang ngaji, sumbangkan. Ya. Ini jangan orang ngeben antumnya, saya nyumbang juga. Haram dapatnya antum. Ya, orang nuntut ilmu, kasih air. Bagaimana kalau kopi? Tambah mantap. Karena ada airnya, tambah kopinya. Masya Allah. Air. Afdalus sadaqah al-ma, kata Nabi SAW. Seutama-utama sedekah apa? Sedekah air. Air yang paling utama di sedekah. Baik, itulah dia fawaid-fawaid yang terdapat di dalam ya hadis ini. Kemudian faedah yang terakhir, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Di dunia enggak ngasih orang kelebihan air, di akhirat dia apakah? Enggak dikasih juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, fadhal hadis berikutnya. Baik, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddatsana Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab. Qala haddatsana Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ayyub Sakhtiyani. An Muhammad, dari Muhammad, an ibni Abi Bakrah, dari ibnu Abi Bakrah, an Abi Bakrah, dari Abu Bakar radhiyallahu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, in az-zamanu, dalam satu riwayat, innaz zamana qad istadara hayka hayatihi, sesungguhnya masa itu berputar, istadara berputar, berjalan, kahayatihi, seperti keadaannya semula, yauma khalaqas samawati wal ard, seperti hari diciptakannya atau sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Artinya hari ini enggak bisa dirubah-rubah, bulan ini enggak bisa dirubah-rubah. Karena hadis ini muncul, orang-orang musyrikin itu merubah bulan haramnya, dipindah ke sini, pindah ke sana supaya enak perang. Ya. Orang musyrikin meyakini bulan haram itu enggak boleh perang. Nah, 3 bulan berturut-turut, ya, kalau bahasa sasaknya geret tangannya, ya, Gatel tangannya, mau perang terus gitu loh. 3 bulan istirahat. Gatel dia punya tangan, mau perang. Akhirnya apa? Mereka punya hilah, pakai akal-akalan. Bulan Muharram itu diundurkan ke bulan Safar. Maka Nabi tegaskan, inna zamana qad istadara ka hayatihi. Masa itu berputar sebagaimana keadaannya sedia kala, sejak hari atau sejak diciptakannya langit dan bumi. Gak bisa dirubah-rubah. Ya Muharram, ya Muharram. Bulan Safar, bulan Safar. Gak bisa Safar dulu baru Muharram. Gak bisa. Nah, ini dia maknanya para jemaah. As-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Empat diantaranya bulan haram. Ingat, makna bulan haram tidak boleh berperang. Tidak boleh membunuh. Ini inti dari makna bulan haram. Tidak boleh berbuat kezaliman. Meskipun di luar bulan haram, tetap gak boleh zalim. Tapi di bulan ini lebih dahsyat. Taubahnya seperti, ya, seperti apa? Seperti bohong. Bohong sekarang boleh apa tidak? Bulan Ramadan? Lebih gak boleh gitu loh. Baik. Jadi ingat, satu tahun berapa bulan? 12 bulan. Bulan Hijriah, Qamariyah, Sul. Coba sebutkan 12 bulan itu Sul. Apalah apa tidak? Astagfirullah. Masa tidak hafal 12 bulan ini, bulan Hijriah ini? Kalau bulan nasional, hafal. Januari, Februari, Maret, April. Akhirnya anaknya lahir bulan Januari, Januar. Februari, Februari. La ilaha illallah. Jangan ini tidak hafal nih para jemaah. Bulan Islam ini. Syuhur al-Qamariyah. Baik. Jadi satu tahun berapa bulan? 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyat. Bulan haram ini yang 4 itu ada 3 yang berturut-turut. Nah, inilah di sini tempat gatelnya tangannya orang-orang musyrik ini, Quraisy ini. Masa 3 bulan nganggur enggak perang katanya? Karena apa? Mereka senang perang memang. Maka ya lihat kalau Arab ini perang ya sudah terus sudah perang. Lihat di Madinah antara Aus dan Khazraj, perang Bu'ad. Dia perang berapa? Antar kampung aja. Ya, seperti dulu pertemuan Karang Genteng. Ya. Ini perang kampung ya antara Aus dengan Khaz. Berapa tahun dia perang? 120 tahun. 120 tahun dia perang. Datang Islam baru damai. Maka Allah mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a." Dalam surah Al-Imran, "Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingat nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'a, yang dahulu kalian bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'mati ikhwana, dengan nikmatnya, dengan Islam ini, dengan tauhid ini, kalian bersaudara. Fa'kuntum ala syafa hufratin minan nar, yang dahulunya kalian tuh di jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian dari itu. Ini dia para jamaah terhadap Allah Azza wa Jalla. 3 bulan berturut-turut. Dan ini ingat, 3 bulan berturut-turut ini kesempatan orang berhaji. Kesempatannya haji. Berangkat bulan Dzulqa'dah. Haji Muharram pulang. Bulan Rajab, di sana bulannya umrah. Bukan berarti ada keutamaan umrah Rajabiyah. Enggak. Orang dahulu itu, Rajab itu adalah bulan haram. Tidak akan diganggu. Karena ingat, ya, coba tengok orang-orang tua kita yang haji di atas tahun 70-an. Begitu. Sebelum 70-an. Mereka itu berangkat ke sananya setengah tahun, pulangnya setengah tahun. Jadi seolah-olah mereka itu dilepas mati sudah. Padahal ini masih 70-an. Bagaimana kalau zamannya sebelum Nabi SAW? Yang disebut oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika minta tokoh-tokoh atau beberapa utusan Quraisy ke Raja Najasyi supaya dideportasi orang-orang Islam ini. Cerita kalau Ja'far, kami ini dulu ya, sebelum datang Islam, kami ini hukum rimba, yang kuat makan yang lemah. Ya begitu terjadi para jemaah. Nah, Allah Azza wa Jalla jadikan 4 bulan haram supaya orang tidak diganggu. Mana dia? Thalathun mutawaliyat, ada 3 bulan berturut. Pertama Dzulqa'dah. Dzulqa'dah asal dari kata apa? Qu'ud. Mereka diam, enggak kemana-mana. Dzulhijjah, mereka berhak haji. Kemudian Al-Muharram. Wa Rajab mudhar, dan Rajab menyendiri. Kalau yang 3 berturut turut, Rajab menyendiri. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Tsaniyah dengan Sya'ban. Ayu syahrin hadza? Bulan apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat mengatakan Allah dan Rasul yang paling tahu. Fasakata. Nabi diam. Hatta dhananna annahu yusammihi bighairi ismi. Sahabat mengira jangan-jangan dikasih nama lain ini. Ini indahnya cara penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tanya jawab. Ya seperti tadi lah, supaya antum tidak krok. Ya, supaya ilmunya juga bangkit. Oh ya, berpikir. Sahabat ditanya, dan ini sedang khutbah loh para jemaah. Nabi tanya jawab ini. Ayu syahrin hadza? Bulan apa ini, kata Nabi SAW. Allah wa Rasulullah alam. Nabi diam, kami mengira jangan-jangan dikasih nama lain. Qala alaysa dzul hijjah? Nabi tanya, bukankah ini bulan dzul hijjah? Qulna bala, benar ya Rasulullah, bulan dzul hijjah. Qala ayu baladin hadza? Negeri mana ini, katanya. Qulna Allah wa Rasulullah alam. Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulullah paling tahu. Fasakata, Nabi diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Kami mengira jangan-jangan Mekah ini dinamakan nama dengan nama yang lain. Alaysaha alaysal baldah? Nah, salah satu nama Mekah itu al-baldah. Bukankah ini Mekah? Negerinya negeri, seluruh negeri. Qulna bala, benar ya Rasulullah. Qala fa ayy yawm min hadha? Hari apa ini? Qulna Allah wa Rasuluhu a'lam. Sahabat kembali mengatakan Allah dan Rasul yang paling tahu. Fasakata, Nabi diam sejenak. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi, sampai kami menyangka jangan-jangan Nabi kasih nama. Ya, dikasih nama hari ini bukan dengan namanya. Qala alaysa yawmun nahr? Bukankah ini hari penyembelihan tanggal 10? Ya. Atau bukankah ini yaumun nahar, hari raya? Ya. Qulna bala, benar ya Rasulullah. Qala fa inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian. Wa amwalakum, harta-harta kalian. Qala Muhammad, perawi mengatakan, wa ahsibu qala wa a'radakum, kehormatan kalian. Alaikum haram. Haram kalian tumpahkan darah itu. Haram kalian coreng kehormatan itu. Haram kalian ambil harta itu. Kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari ini. Wafi baladikum hadha, seperti haramnya negeri ini. Wafi syahrikum hadha, seperti haramnya bulan ini. Wasatalqawna rabbakum fayas'alukum an amalikum, dan kalian pasti bertemu dengan Rabb kalian dan Allah tanya kalian apa perbuatan kalian di dunia. Tanya, hati-hati para jemaah. Yang nipu akan ditanya. Ya, yang bakar tembakau akan ditanya. Semua akan ditanya. Ya. Harta kan tembakau, uang. Ditanya sama Allah Azza wa Jalla. haram kalian tumpahkan, haram kalian ambil, kecuali dengan haknya. Ya. Ala fala tarji'u ba'd dhullal. Ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian sepeninggalku kembali ke sesat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, saling bunuh. Ala liyubligha asy-syahidul ghaib. Hendaklah ketahuilah, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fala'alla ba'd man yablughu ay yakuna aw'a min ba'd man sami'ahu. Ba'd man sami'ahu. Karena bisa saja yang mendengar lebih memahami daripada yang menyampaikan. Jadi orang-orang kepada mereka kita sampaikan riwayat itu, jangan-jangan mereka lebih paham dari kita yang mendengar langsung. Atau jangan-jangan yang diberitakan lebih paham daripada yang mendengar langsung. Fakana Muhammad idza dzakarahu. Maka Muhammad perawi hadis ini, apabila menyebut, mengingat hadis ini, menyebut hadis ini, dia berkata, shadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sungguh jujur dan benar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ala hal ballaghtu. Nabi bersabda, ketahuilah apa sudah aku sampaikan semua. Ala hal ballaghtu. Ketahuilah apakah sudah aku sampaikan semua urusan agama ini. Ya, saya kira demikian para jamaah, nanti syarahnya dan faedahnya pada pertemuan selanjutnya. Wal ilmu indallah wa sallallahu sallallahu alaihi wa sallam ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa bil alamin.